Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwani fid din a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, masih kita berbicara tentang kalamullah, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, minhu bada, bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, dari Allah berasal, dan Allah memiliki sifat berbicara. Kemudian Asy-Syarih membantah beberapa syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh Mu'tazilah dan yang sejenisnya, yang menyatakan bahwa Quran adalah makhluk, dengan berbagai macam syubhat. Walhamdulillah sudah dibantah satu persatu sampai pada ucapan al-musannif, ucapan syarih rahimahullah, fa in qila, dan kalau dikatakan, yakni oleh mereka, faqad qala ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqaulu rasulin karim. Kalau mereka memakai ayat ini dan berkata bahwa ayat ini mengatakan innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya itu adalah ucapan rasul, utusan yang mulia. Hadza yadullu ala anna ar-rasul ahdathahu. Kalau Allah menyatakan itu adalah, bahkan memakai kalimat innahu, sesungguhnya itu adalah ucapan utusan yang mulia. Berarti ucapan utusan. Ar-rasul huwa alladhi ahdathahu. Rasullah yang mengadakan ucapan itu. Imma Jibril atau Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dalam tafsirnya Rasulin Karim disebutkan dua. Ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah Jibril, ucapan Jibril alaihi salam. Ada pula yang menyatakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, bisa jadi itu ucapan Jibril atau ucapan Muhammad, tetapi ikhwan fillah na'azakumullah berarti bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat alasan mereka. Apa kita jawab? Kata Syekh rahimahullah, qila dzakara ar-rasul mu'arraf annahu muballigh an mursilihi. Disebutkan di sana kalimat rasul dengan mu'arraf, memakai alif lam ta'rif, yang menunjukkan sudah ma'ruf, sudah diketahui, yaitu muballigh an mursilihi, yaitu penyampai dari yang mengutusnya. Itu makna rasul, menyampaikan ucapan yang mengutusnya. Li'annahu lam yaqul innahu qawlu malakin aw nabiyyin, karena Allah tidak menyebutkan kalimat bahwa itu ucapan malaikat atau ucapan manusia, tidak, atau ucapan nabi, tidak, tapi ucapan rasul. Sedangkan kalimat rasul dengan alif dan lam itu maknanya adalah yang diutus untuk menyampaikan ucapan pengutusnya. Itu rasul namanya. Rasul adalah utusan yang menyampaikan berita ucapan dari yang mengutusnya. Itu disebut rasul. Maka Allah katakan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu ucapan seorang utusan, atau kalau bukan seorang, hanya utusan. Ucapan utusan. Utusan ini bisa malaikat Jibril, bisa pula manusia dalam bentuk nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan. Itu makna rasul. Fa'ulima annahu ballaghahu amman arsalahu. Maka diketahui dari makna ar-rasul bahwa rasul tadi apakah malaikat Jibril ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetap maknanya adalah dia menyampaikan dari yang mengutusnya. Yuballigh an man arsalahu. La annahu unsyi'a min jihati nafsih. Bukan berarti utusan tadi membuat ucapan sendiri. Wa aidan, dan juga farrasulu fi ihdal ayatain Jibril. Dan juga rasul dalam salah satu dua ayat tadi adalah Jibril alaihi salam. Wa bil ukhra, dan dalam ayat yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat innahu laqaulu rasulin karim di dalam dua ayat. Yang satu yang dimaksud adalah Jibril alaihi salam. Yang kedua yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian menyatakan berarti itu ucapan utusan tadi, maka kita akan jawab yang dimaksud ucapan Jibril atau ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ucapan Jibril dan ucapan Nabi Muhammad sama begitu. Katanya Quran ini ucapan Jibril. Dalam ayat lain ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertentangan. Ada kontradiksi. Tidak mungkin. Kalau kamu mengatakan ucapan Jibril, berarti bukan ucapan Nabi Muhammad. Kalau ucapan Nabi Muhammad, berarti bukan ucapan Jibril. Iya kan? Qul inna a'udzubikum, berarti salah satunya ada yang menyampaikan dari yang lain. Kalau ucapan Jibril, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menyampaikan dari ucapan Jibril. Atau kalau ucapan Nabi Muhammad, berarti Jibril mengambil ucapan itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertentangan antara keduanya. Padahal dua ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan innahu laqaulu rasulin karim. Ada dua ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa ini, Quran ini adalah ucapan utusan yang mulia. Yakni ternyata salah satunya dalam tafsir disebutkan Jibril, sedangkan yang lainnya dalam tafsir disebut Nabi Muhammad SAW. Fa'idhafatuhu ila kullin minhuma tubayyin annal idhafah littablir. Kalau penyandaran tadi berbeda, di sini disandarkan kepada rasul yang bermakna Jibril. Di ayat yang lain disandarkan kepada rasul yang bermakna Nabi Muhammad SAW. Maka jelaslah bahwa idhafahnya bukan idhafatu insya, tetapi idhafatu tabligh. Penyandarannya kepada utusan tadi adalah penyampaiannya, bukan pengucapnya. Kalau pengucapnya akan terjadi pertentangan. Katanya Jibril. Di sini katanya Nabi Muhammad SAW. Terus gimana? Yang benar yang mana? Ucapan Jibril atau ucapan Nabi Muhammad SAW? Dalam ayat ini dikatakan ucapan Jibril. Dalam ayat ini dikatakan ucapan Nabi Muhammad SAW. Qul inna a'udzubikumullah iya. Kalau Jibril mengucapkannya, itu Jibril yang mengucapkan. Kalau Rasulullah SAW menyampaikannya, Rasulullah SAW yang mengucapkan. Tetapi kedua-duanya menyampaikan sehingga tidak salah kalimat dalam Al-Quran bahwa ini ucapan utusan yang mulia yaitu Jibril, dan ini juga ucapan utusan yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW, karena kedua-duanya menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kedua-duanya menyampaikan. Qanibirna azakumullah baqiya, yang perlu kita perhatikan berarti penyandarannya kepada Rasul tadi, apakah idhafatul tabligh atau idhafatul insya. Kalau idhafahnya idhafatul insya, penyandaran dalam bentuk yang pertama mengucapkan, maka terjadi pertentangan. Di sini dikatakan Jibril, di sini dikatakan Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin. Fatabayyana, maka jelaslah bahwa berarti penyandarannya litabliq, penyandaran penyampaian. Idlau ahdathau ahaduhum amtana'an yuhdithil akhar. Karena kalau salah satunya yang mengada-adakan idhafahnya idhafatul insya atau idhafatul ihdath, maka yang lain tidak mungkin membuat juga yang sama. Ini membuat ucapan ini. Kemudian yang lain mengucapkan ucapan yang sama. Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin. Kalau itu adalah ucapan Jibril, berarti bukan ucapan Nabi Muhammad. Kalau ucapan Nabi Muhammad SAW, berarti bukan ucapan Jibril. Kalau pada dua-duanya, berarti yang dimaksud penyampaian. Sehingga Jibril juga menyampaikan, Rasul juga menyampaikan. Wa aydan, alasan ketiga, qauluhu rasulun amin. Rasul amin. Kalimat amin yang terpercaya, yang amanah, yang menjaga amanah, ini dalil ala annahu la yazidu fil kalam alladhi ursila bitablighihi wa la yanqus minhu. Mana amin, terpercaya atau amanah, yakni utusan tadi tidak berani menambah dari ucapan dirinya sendiri sedikit pun, dan tidak pula berani menguranginya. Tidak berani menambah dari apa yang diperintahkan untuk disampaikan, dan tidak berani mengurangi dari apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Bal huwa aminun ala ma arsalahu, bahkan utusan tadi amin, amanah, sesuai dengan apa adanya, dia diutus dengan kalimat itu, dia sampaikan kalimat tersebut. Yuballighuhu an mursilihi, dia menyampaikan dari pengutusnya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu makna amin. Innahu laqaulu rasulin karim. Dalam ayat lain dikatakan rasulin amin, ucapan rasul yang terpercaya. Wa ayatan, alasan keempat. Fa innallaha qad kaffara man ja'alahu qaulal bashar. Lagi pula Allah telah mengkafirkan orang yang menganggap Quran ini ucapan manusia. Maka mustahil ayat tadi bermakna itu ucapan rasul manusia, mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menganggap kafir orang yang menyatakan innahu laqaulu al-bashar. Sudah dikafirkan oleh Allah orang yang menjadikan Quran ini dianggap sebagai ucapan manusia. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bashar. Sedangkan nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah manusia. Faman ja'alahu qaulu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bimana annahu ansha'ahu faqad kafar. Maka barang siapa yang menganggap bahwa Quran ini ucapan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bimakna, dengan makna bahwa dialah yang mengada-adakan, dialah yang membikinnya, dialah yang mengucapkan pertama kalinya, maka dia telah kafir. Wala farqa baina an yaqula innahu qaulu basharin aw jinnin aw malakin mukarrab wal kalam kalamu man qala mubtadi'an. Maka siapapun yang mengucapkan bahwa Quran ini ucapan manusia, sama saja apakah ucapan manusia ataupun ucapan jin, atau mengatakan ucapan malaikat, sama-sama kafir. Qul inna a'udzu bikum min sebutkan dalam surat. Nah. Qul inna a'udzu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca kisah Walid bin Mughirah. Innahu faqad fakkara wa qaddara fa qutila kayfa qaddara thumma qutila kayfa qaddara thumma nadhara thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbara fa qala. Kemudian berkata, apa yang diucapkan oleh Walid ketika berpikir dan menentukan sampai pada akhirnya innahu, dikatakan bahwa itu adalah qaulu bashar, dikatakan sihrun yu'thar, itu adalah qaulul bashar, ini adalah ucapan manusia. Ini Allah gambarkan tentang orang kafir yang Allah ancam. Sa'uzlihi saqar, sungguh aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Artinya diancam dengan nar orang yang mengatakan bahwa itu adalah qaulul bashar, bahwa Quran adalah ucapan manusia. Maka kalau ayat tadi innahu laqaulu rasulin karim maknanya adalah Quran ini ucapan Nabi Muhammad, berarti ucapan manusia. Bertentangan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Jadi itu mustahil. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, alasan keempat ini bahwa makna rasul tadi dikatakan ucapan yang diutus atau ucapan utusan, yakni ucapan utusan yang jujur terpercaya, yang menyampaikan apa adanya yang diucapkan oleh yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amin, terpercaya. Tidak akan menambahi, enggak akan mengurangi, dan dia akan menyampaikan sesuai dengan apa adanya dari yang mengutusnya. Itu makna ayat tadi innahu laqaulu rasulin karim. Wal kalamu kalamu man qala mubtadi'an. Dan yang namanya ucapan adalah ucapan orang yang pertama mengucapkannya. Qadabina azakumullah. Kalau kita menyatakan la min man qala muballighan, bukan ucapan orang yang menyampaikan. Kalau ada orang yang mendengarkan kalimat kifa nabki, min dzikra habibin wa manzili. Maka kita akan mengatakan, wah, itu ucapan Imru'ul Qais, kan begitu. Padahal kita yang baca, atau kamu yang baca. Mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an kajul mudi sakhrin hattahu sayilu min ali. Kita akan berkata, ucapannya Imru'ul Qais. Iya kan? Sebagaimana kalau kita menyatakan dengan kalimat, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Wah, ucapannya Khairul Anwar. Iya kan? Innamal kalamu kalamu man qala mubtadi'an. Sesungguhnya ucapan itu adalah ucapan orang yang pertama mengucapkannya. Kalau penyampai itu hanya menyampaikan apa yang dia dengar dari orang pertama. Yang membacakan, dia membacakan apa yang dibacakan oleh orang pertama dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbicara disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril menyampaikan ucapan Allah. Rasulullah SAW mendapatkan dari Jibril wahyu. Maka Rasulullah SAW mendapatkan ucapan Allah. Disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin. Maka kaum muslimin mendengarkan dari Nabi Muhammad SAW. Mendengarkan ucapan Allah. Demikian pula ketika kaum muslimin membaca. Maka mereka membaca ucapan Allah. Demikian pula ketika imam-imam di masjid-masjid membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim, maka kita katakan mereka membaca ucapan Allah, kan selesai. Kenapa pusing? Ikhwan fillah na'azakumullah, adapun idhafah tadi dalam Al-Qur'an adalah idhafatut tabligh, bahwasanya ini ucapan utusan Allah yang menyampaikan dari Allah. Rasulin karim. Ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Rasul Amin. Oleh utusan yang terpercaya, disampaikan dari yang mengutusnya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu makna ayat tadi. Maka dikatakan di sini sebagai contoh, man sami'a qailan yaqul, kalau orang itu mendengar seseorang berkata, kifa nabki min dzikra habibin wa manzili, cukuplah, berhenti menangis, jangan meratapi atlal kekasih yang hilang, karena waktu itu kisah cintanya ya, adalah biasanya yang sering dikisahkan dalam syair-syair mereka, sudah kadung cinta pada si fulanah, ketika didatangi sudah pindah rumahnya, karena mereka hidupnya nomaden. Sekarang di sini beberapa minggu atau 1 bulan 2 bulan tiba-tiba sudah pindah lagi. Maka ketika datang tidak tersisa kecuali bekas-bekasnya saja. Maka itulah yang dikatakan atlal. Dan ciri-ciri syair jahiliyah adalah memuji atau meratapi peninggalan-peninggalan tadi itu. Dia mendatang ke tempat kekasihnya, tiba-tiba sudah tinggal peninggalan-peninggalannya. Yang paling terkenal diantaranya ucapan ini, kifanadki min dzikra habibin wa manzili. Qul inna a'udzubikumullah. Sampai kemudian ketika orang lain berkata, mesti yang mendengar akan berkata, oh itu ucapan Imru'ul Qais. Ucapan penyair yang pertama mengucapkan kalimat tersebut. Wa man sami'ahu yaqul. Kalau ada orang yang mendengar, innamal a'malu binniyat. Apa akan kita katakan? Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Walaupun yang baca kita. Kenapa ketika kita bicara tentang ucapan seperti itu, orang membacakan ucapan orang lain, kita paham, mengerti, enggak ribut. Berarti ucapan siapa ini? Ucapan dia atau ucapan kita? Kita yang ucapkan kan? Berarti kita yang berbicara. Kalau dikatakan ucapan Nabi, aduh, kita akan berkata ini orang bodoh banget. Saya membacakan ucapan Nabi. Ya, tapi tadi kan suaranya dari kamu. Berarti ucapan kamu dong. Astagfirullahaladzim. Kita akan katakan apa pada orang seperti ini? Dung. Iya kan? Sekarang kita membacakan ucapan. Dalam Al-Quran, kita membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Kenapa? Susah kita mengatakan bahwa saya sedang membacakan ucapan Allah. Selesai. Oh enggak, tapi kan tadi suaranya dari kamu. Berarti kamu yang mengucapkan. Oh itu adalah suaranya dari Nabi. Berarti Nabi, ucapan Nabi dong, bukan ucapan Allah. Ini Nabi adalah utusan. Menyampaikan apa yang dia terima dari Jibril. Jibril adalah utusan. Dan dia menyampaikan apa yang dia dengar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ucapan siapa? Ucapan Allah. Disampaikan kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi, menyampaikan ucapan Allah. Dan ketika Rasulullah SAW menerima ucapan siapa? Menerima ucapan Allah yang disampaikan oleh Jibril. Demikian pula ketika disampaikan kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin mendapatkan ayat dari ayat-ayat Allah, mendapatkan ucapan dari ucapan-ucapan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau Rasulun Amin, Rasulun Karim, yang terpercaya, yang tidak akan menambah dan mengurangi dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga khairuddin a'azakumullah, siapapun yang mengucapkannya, yang membacakannya, maka kita akan katakan bahwa dia telah membacakan atau sedang membacakan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mendengar innamal a'malu binniyat, kita akan berkata itu ucapan Rasul. Kalau kita mendengar orang berkata alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita akan mengatakan itu ucapan Allah dibacakan oleh si fulan. Selesai kan? Mendengarkan kifanabki, kita mengatakan ucapan Imra'il Qais. Mendengarkan kalimat innamal a'malu binniyat, oh itu ucapan Rasul, dibacakan. Ketika mendengarkan alhamdulillah rabbil alamin, kita akan mengatakan itu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza kalamullah, pasti kita akan berkata itu ucapan Allah. In kana indahu khabaru dhalik wa illa qala la adri kalamu man hadza. Kalau dia tahu bahwa itu ucapan Allah, dia akan katakan itu ucapan Allah. Kalau dia tidak tahu, mungkin tidak hafal, paling tidak dia akan mengatakan la adri, saya tidak tahu itu ucapan siapa. Walau ankara alaihi ahadun dzalika lakudzib, kalau ada yang mengingkarinya yang demikian, maka niscaya dia akan didustakan. Walihadza man sami'a min ghairihi nadman aw nathran, oleh karena itu kalau seseorang mendengar ucapan dalam bentuk nathr atau dalam bentuk nadm, nathr itu karya atau karya sastra dalam bentuk tulisan, dalam bentuk tulisan biasa. Kalau nazm itu karya sastra dalam bentuk seperti syair-syair, tapi beda dengan syair, seperti ringkasan-ringkasan nahu yang ditulis dalam bentuk nazm, atau ringkasan-ringkasan ilmu hadis yang dibentuk dalam bentuk nazm seperti Nuhbatul Fikar, atau seperti dalam bentuk nahunya Alfiyah Ibn Malik. Alfiyah Ibn Malik. Ketika kita membaca Al-Fiyah Ibn Malik, orang akan mengatakan, ah, ini ucapan Ibn Malik. Kan begitu. Hada kalamu man. Kalau kita tanyakan, ini ucapan siapa? Hada kalamuka au kalamu ghairik. Kita akan mengatakan, kamu ini dari mana? Ini ucapan kamu atau ucapan orang lain? Kok bagus sekali syair-syairnya merangkum sekian banyak ilmu hadis atau ilmu nahu. Kalau kamu mengatakan, oh ini ucapan saya, ternyata ada yang tahu kalau itu ucapan Ibnu Malik. Didustakan atau tidak didustakan? Akan didustakan. Dusta kamu. Ini ucapan Ibnu Malik. Kamu ngaku-ngaku ini ucapanmu. Gak bisa dijawab dengan, tapi kan saya yang baca, berarti saya yang ucapkan. Gak bisa. Mafhum. Kalau yang namanya ucapan itu adalah yang pertama mengucapkannya. Maka ketika orang itu menyampaikan, dia harus jujur bahwa ini bukan ucapan saya sendiri. Saya hanya membacakan ucapannya Ibnu Malik. Harus jujur menyatakan bahwa saya tidak membuat sendiri. Ini ucapannya, ucapan Ibn Hajar al-Asqalani dalam nazmnya. Dengan demikian, ketika orang juga menyatakan dan membacakan ayat Allah, tentunya kita akan mengatakan dengan jujur, ini ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ucapan manusia. Bukan ucapan yang dibikin oleh malaikat. Bukan ucapan yang dibikin oleh manusia manapun. Tapi ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil jumlati fa ahlu sunnati kulluhum min ahli al-madahib al-arba'ah wa ghairihim min as-salaf wal khalaf muttafiquna ala anna kalam Allah ghairu makhluq. Dan ringkasnya bahwa ahlu sunnah seluruhnya dalam madhab-madhab apapun dari yang empat, ahli al-madahib al-arba'ah, apakah madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhabnya Imam Ahmad rahimahumullah ajma'in, ataupun madhabnya Abu Hanifah, semua dari kalangan salaf maupun khalaf, dari yang terdahulu maupun yang hari ini, muttafiqun, mereka semuanya sepakat, anna kalamallah ghairu makhluk, bahwa ucapan Allah bukan makhluk, tetapi Allah memiliki sifat kalam, dan ucapan Allah adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Walakin ba'da dhalika tanaza'al mutakhiruna fi anna kalamallahi hal huwa ma'nan واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما. Kalau makna Allah berbicara dan pembicaraan Allah bukan makhluk, maka disepakat seluruh para ulama dari madhab yang empat ataupun yang lain, dari ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak berbicara orang-orang yang di luar ahli sunnah. Tetapi kemudian mereka berbeda pendapat. Orang-orang belakangan itu juga. Orang pertama sepakat. Orang-orang belakangan mulai berbicara, apakah yang dimaksud ucapan Allah tadi makna saja. Qa'imun bidzat, makna yang qa'im bidzat. Yang makna itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Jibril sehingga Jibril memahami. Kemudian Jibril memahami, baru Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah SAW dalam bentuk ucapan-ucapan. Ini pendapat pertama. Tapi tetap mereka menyatakan itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pendapat yang lain menyatakan annahu hurufun wa aswatun takallama Allahu biha ba'da an lam yakun mutakalliman. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa ucapan Allah adalah ada suaranya, terdengar, ada huruf-hurufnya, dan Allah berbicara dengan huruf-huruf dan suara yang didengar oleh yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya Allah tidak berbicara kemudian berbicara. Sedangkan yang ketiga menyatakan au annahu lam yazal mutakalliman idza syaa wa mata syaa wa kaifa syaa, bahwa Allah tetap memiliki sifat berbicara kapanpun Allah mau, dan Allah Subhanahu wa taala terus memiliki sifat berbicara kalau Allah maukan, kapan Allah maukan, dan bagaimanapun Allah maukan. Yani waktunya sekehendak Allah Subhanahu wa taala, kaifiahnya sekehendak Allah Subhanahu wa taala, juga kapannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna naw'al kalam qadim, berarti jenis sifat kalamnya qadim, bahwa Allah sudah memiliki sifat kalam azalian wa abadian. Wa qad yutlaq ba'dul mu'tazilah 'ala al-Qur'an annahu ghairu makhluq, bahkan sebagian mu'tazilah juga ada yang mengatakan bahwa Quran itu bukan makhluk. Wa muraduhum annahu ghairu mukhtalaq muftaran makdzub, tetapi yang mereka maksud bukan makhluk adalah bukan kalimat yang diada-adakan oleh manusia, bukan kalimat yang didustakan, bukan kalimat yang dibikin-dibikin dengan dusta, bahkan itu adalah ucapan yang hak dan jujur yang tidak ada keraguan padanya. Anna hadzal ma'na muntafin biittifaqil muslimin, tetapi makna ini jelas bukan yang dimaksud dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin, bahwa kalimat ghairu makhluk, bukan makhluk, bukan seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah tadi. Tapi maknanya bukan makhluk, artinya benar-benar itu sifat Allah, Allah berbicara, dan ayat-ayat inilah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'azakumullah, sudah kita katakan bahwa benarnya ucapan ahlu sunnah bahwa Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk terlihat ketika kita diperintahkan untuk berdoa dengan memakai kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya. Lihat, a'udhu bikalimat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalau kalian wahai Mu'tazilah menganggap bahwa Quran itu makhluk, berarti doa ini adalah doa kepada makhluk dan doa kepada makhluk syirik. Tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan kesyirikan. Enggak mungkin mengajarkan untuk berdoa kepada makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari kejahatan makhluk-makhluk yang jahatnya. Qul a'udzu bikum, maka jelas kalau Nabi memerintahkan kita untuk berdoa kepada kalimat Allah, berarti kalimat Allah itu sifat-sifat Allah, maka sama dengan ucapan kita a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, sama dengan doa ini. Aku berlindung dengan izzatillah, dengan kemuliaan Allah, dengan kemuliaan Allah, wa qudrati, dan dengan kekuasaannya, dari apa yang aku dapati dan aku rasakan. Ini sakitnya. Orang yang sakit diajarkan untuk berdoa, aku berlindung kepada kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari apa yang aku dapati dari kesusahan ini. Qudratina a'udzubillah, berarti boleh berdoa dengan sifat-sifat Allah, sifat izzah, sifat qudrah, dan juga boleh dengan sifat kalam yaitu dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wan niza baina ahli al-qiblah innama huwa fi kaunihi makhluqan khalaqahu Allah au huwa kalamuhu alladhi takallama bihi wa qama bi dhatihi. Maka pertikaian di antara ahli al-qiblah adalah keadaan Al-Qur'an tadi, apakah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ucapan Allah yang Allah ucapkan pada dirinya dan merupakan sifat yang berkait dengan zat-Nya. Ini yang diperselisihkan oleh ahlul qiblah kaum muslimin. Adapun ahlus sunnah innama su'ilu an hadza, adapun ahlus sunnah ketika ditanya tentang masalah ini, mereka menjawab bahwa itu adalah kalamullah. Wa illa fa kaunuhu makdhuban muftaran mimma la yanazi' muslim fi butlanih. ولا شك ان مشايخ المعتزله وغيرهم من اهل البدع معترفون بان اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا عن سنه ولا عن ائمه الصحابه اخوان ابن عازق الله واهل السنه. Mereka ditanya masalah ini dan menjawab, kalau tidak mereka tidak akan membicarakan masalah itu, pokoknya Allah berfirman, Allah berbicara, selesai. Wa illa fa kaunuhu makduban muftaran mimma la yunazi' muslim fi butlani. Tetapi keadaannya ada yang mendustakan, ada yang tidak percaya pada perkara yang seorang muslim tidak mungkin ragu tentang kebatilannya. Wa la syakka anna masyayikh al-mu'tazilah wa ghairihi min ahli al-bid'ah mu'tarifun. Dan tidak ragu lagi bahwa Mu'tazilah sendiri, tokoh-tokoh mereka dan ahlul bid'ah, mereka mengakui bahwa mereka, keyakinan mereka terhadap masalah ini, terhadap masalah tauhid dan sifat dan masalah takdir, mereka bukan menerima dari Quran, bukan menerima dari sunnah, bukan menerima dari a'immatus sahabah wat tabi'in lahum bi ihsan. Mereka mengakui memang bukan dari Quran, memang bukan dari sunnah, memang bukan dari ucapan para sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan. Tetapi cerdas sedikit dong, kata mereka. Apa maknanya? Dengan akal. Masa Allah berbicara, nanti begini, nanti begitu, dan seterusnya. Dengan akal mereka. Dan mereka akui itu. Kalau kita tanyakan apa dalilnya, mereka tumbang, gak memiliki dalil apapun. Apakah ada dalam Al-Quran? Paling-paling mereka akan sampaikan ayat tadi, innahu laqawlu rasulin karim. Dan itu mereka sendiri sadar bahwa maksudnya bukan begitu. Tahu dalam hati kecil mereka, tapi pura-pura tidak tahu. Bahwa ayat ini maknanya ucapan orang yang menyampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rasul maknanya utusan. Ini ucapan utusan yang menyampaikan dari Allah. Mafhum. Kalau ucapan utusan, nyamannya utusan enggak mungkin ngarang sendiri. Iya kan? Kalau utusan ngarang sendiri, tidak akan dikatakan amin. Enggak akan dikatakan amanah, enggak akan dikatakan terpercaya, enggak akan dikatakan dengan rasulin karim. Karena tidak karim dia. Yang namanya utusan pasti menyampaikan apa yang diperintahkan oleh yang mengutusnya. Alhamdulillah, ini jelas bagi mereka-mereka yang memang memiliki akal yang sehat. Wa innama yazumuna anna aqlahum dallahum alaihi. Mu'tazilah mengakui bahwa mereka tidak berdalil dengan Quran wala sunnah, dan tidak pula mengambil dari para sahabat wala tabi'i. Mereka mengaku dengan jujur kalau mereka mendapatkan dari akal-akal mereka. Anna aqlahum dallahum alaih. Bahwa akal mereka menunjukkan hal tersebut. Karena mustahil Allah berbicara. Tidak masuk akal. Masa Allah berbicara seperti kita berbicara? Tidak mungkin. Berarti Allah tidak berbicara. Tapi menciptakan pembicaraan pada makhluk-makhluk tertentu. Kemudian dikatakan itu ucapan Allah. Lihat ya. Mu'tazilah. Jelas mereka mengakui mereka bukan mengambil dari Quran wala sunnah, bukan pula dari para sahabat. Wa innama yaz'umuna annahum talaqqau minal a'immatis syara'. Kemudian mereka mengaku-ngaku kalau mereka menerima dari tokoh-tokoh ulama ahli syariat. Padahal dalam tanda petik, maksudnya ahli agama, ahli syariat dari madhab Mu'tazilah. Aqlanin. Walau turikan nas ala fudarihim as-salimah wa qulihim al-mustaqimah lam yakun bainahum niza'. Kalau saja manusia dibiarkan di atas fitrah-fitrah mereka, dibiarkan dalam keadaan mereka di atas fitrahnya yang masih lurus, dan di atas akal-akal mereka yang belum dipengaruhi apapun, niscaya enggak akan ada pertikaian. Niscaya enggak akan ada pertikaian. Yakin enggak akan ada pertikaian. Kalau mereka masih polos-polos, sebagaimana ketika para sahabat dan tabi'in sampaikan, Allah berkata, enggak ada pertentangan apa-apa. Allah berbicara, iya kan? Masyarakat awam ketika kita menyatakan Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah berkata dalam Al-Quran, enggak ada yang membantah satu orang pun. Enggak ada yang berkata, masa Allah berbicara? Enggak ada. Iya kan? Fitrah. Fitrah menyatakan dengan apa yang dia terima dari Quran wa Sunnah. Dan mereka cocok. Karena mereka dalam keadaan hatinya masih bersih, fitrahnya masih polos, akalnya pun belum dipengaruhi dengan metode-metode filsafat Mu'tazilah. Sehingga mereka mudah menerima. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, dan Allah berfirman di dalam Al-Quran begini dan begitu. Kita bacakan ayat-ayatnya. Enggak ada masalah. Yang nerimanya pun enggak ada kejanggalan sedikit pun. Hati pun menerima dengan tanpa ada kejanggalan sedikit pun. Allah berkata, Allah berfirman. Ini kata Allah, bukan kata saya. Ini kata Rasul. Lihat ayatnya, lihat dalilnya. Juga enggak ada yang menentang. Menentang masalah kata Allah. Enggak ada yang menentang. Ini kata Allah, ini kata Rasul. Begitu datang Mu'tazilah, dibahas. Bukankah, berarti. Kalau begini berarti begitu. Kalau berarti mustahil. Tidak mungkin Allah berfirman. Enggak mungkin Allah berbicara. Mungkin Allah menciptakan pembicaraan. Mulai dibahas yang tadinya jelas, jadi enggak jelas. Yang tadinya gamblang mudah diterima, jadi rumit. Ini adalah penyakit filsafat, penyakit ilmu kalam. Kemudian bin Al-Azakumullah, maka dikatakan lau turikan nas, kalau dibiarkan manusia ala fitarihim, di atas fitrah-fitrah mereka, as-salimah, wa uqulihimul mustaqimah, dan dibiarkan di atas akal-akal mereka yang masih sehat. Lam yakun bainahum niza', tidak akan terjadi pertikaian. Walakin alqa syaitanu ila ba'din nasi ughlutah min aghalithihi. Tapi syaitan berperan, yaitu melemparkan kepada beberapa orang manusia ughlutah, perkara-perkara yang menyimpang, yang salah, yang keliru, min aghalithihi, dari syubhat-syubhatnya, dari penyimpangan-penyimpangannya, dibisikkan pada mereka. Farraqa biha bainahum, dengan syubhat-syubhat syaitaniyah terpecahlah kaum muslimin. Akhirnya ada yang berpendapat begini, ada yang jadi Mu'tazilah, ada yang jadi Qadariyah, ada yang jadi ini, jadi itu. Semua karena pemikiran-pemikiran yang sesat dari syaitan yang kemudian diterima oleh kelompok-kelompok sesat tersebut. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Kata Allah, sesungguhnya mereka-mereka yang berselisih di dalam Al-Kitab, Al-Qur'an, lafi shiqaqin ba'id, sungguh mereka di dalam pertikaian yang sangat jauh. Yang sangat jauh, yang jauh dari kebenaran. Pertikaian yang sangat jauh berbeda. Qanibina a'azakumullah. Kesalahan pertamanya, ikhtalafu fil kitab. Mereka berselisih dengan Quran yang Allah turunkan, dengan kitab yang Allah turunkan. Allah menyatakan dalam Al-Quran bukan sekali, bukan dua kali. Qala Allah. Allah berkata, dengan kalimat qala ada. Dengan kalimat wa kallamallahu Musa taklima ada. Dengan kalimat kallama. Dengan kalimat nada juga ada. Wa nada. Dipanggil Allah, memanggil Musa. Berarti Allah nada. Apa nada? Memanggil. Apa takallama? Mengajak bicara. Apa qala? Berbicara. Allah berbicara, Allah mengajak bicara, dan Allah memanggil. Ini dalam Al-Quran. Siapa yang tidak mau terima apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, ini yang nanti fi syiqaqin ba'id, akan terjadi pada mereka pertikaian, perselisihan yang sangat jauh, yang tidak akan berakhir. Kecuali kalau mereka mau kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Walladhi yadullu alaihi kalam al-tahawi rahimahullah anahu ta'ala lam yazal mutakalliman idha sya'a kaifa sya'a wa anna nawa kalam qadim wa kadhalika zahiru kalam al-imam Abu Hanifah rahimahullah fil fiqh al-akbar fa innahu qala al-Qur'an fil masahif maktub wa bil qulumi mahfuz wa ala al-sunni maqru wa ala an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam munazzal ولفظنا بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره عن فرعون وإبليس فإن ذلك كلام الله إخبارا عنهم. Adapun apa yang ditunjukkan oleh ucapan At-Tahawi rahimahullah di dalam matannya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah yang mengatakan annahu ta'ala lam yazal mutakalliman, yang berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala terus memiliki sifat berbicara kapanpun Allah sukai dan bagaimanapun Allah kehendaki, wa anna naw'a kalami qadim, tetapi jenis kalamnya sudah terdahulu, bahwa Allah memiliki sifat kalam. Demikian pula zahir dari ucapan Imam Abu Hanifah rahimahullah di dalam Fiqh Al-Akbarnya, beliau menulis kitab masalah akidah tapi diberi judul fikih, fikih akbar, fikih besar, karena yang dibahasnya adalah akidah. Maka beliau berkata Al-Qur'anu fi masahif maktub, Al-Qur'an yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang ada di hati-hati kaum muslimin, dihafal di hati-hati kaum muslimin, yang dibaca di lisan-lisan manusia, dan yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka semuanya itu Quran kalamullah. Walafdhuna bil Qur'ani makhluq, lafaz kami terhadap Al-Qur'an itu memang makhluk, tetapi Al-Qur'an adalah bukan makhluk. Wa ma dzakarallahu fil Qur'ani an Musa alaihi salam wa ghairihi wa an Fir'aun wa Iblis, dan juga ucapan dalam Al-Qur'an tentang Musa alaihi salam dan lainnya, atau tentang Fir'aun, atau tentang Iblis dan semuanya dalam Al-Qur'an, maka semuanya kalamullah, ucapan Allah, ikhbaran anhum, Allah khabarkan tentang mereka. Wa kalamu Musa wa ghairihi minal makhluqina makhluq, adapun ucapan Musa dan ucapan-ucapan makhluk lainnya semuanya makhluk, tetapi ucapan Allah bukan makhluk. Wal Qur'anu kalamullah la kalamuhum, maka Al-Qur'an ucapan Allah bukan ucapan mereka. Wa sami'a Musa, dan Musa mendengarkan alaihi salam kalam Allah taala, mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Falamma kallama Musa kallamahu bikalamihi alladhi huwa min sifatihi, maka ketika Musa mengajak bicara Allah, Allah pun menjawab, dan Allah mengajak bicara Musa dari sifat Allah. Lam yazal wasifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqin, dan sifat Allah seluruhnya berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Perhatikan ucapan beliau. Ya'lam laka ilmina, Allah berbicara tidak seperti bicaranya makhluk, maka Allah mengetahui tidak seperti pengetahuan kita, Allah bisa, mampu, tidak seperti kemampuan kita, Allah melihat tidak seperti penglihatan kita, maka Allah berbicara juga tidak seperti pembicaraan kita. Selesai. Intaha. Selesai ucapan Abu Hanifah rahimahullah. Ucapan semuanya adalah ucapan Ahlu Sunnah, kecuali ada satu yang dikritik oleh para ulama, ketika beliau menyatakan dengan kalimat lafaz yang saya baca ketika baca Quran adalah makhluk. Di mana kritiknya? Kritiknya kata Imam Ahmad rahimahullah bahwa salaf tidak pernah membicarakan masalah lafaz, maka kita tawakuf. Ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas kita menyatakan bahwa ini kita membacakan ucapan Allah. Membacakan ucapan Allah. Kemudian muncul ahlul bid'ah yang sesungguhnya meyakini ucapan Allah Subhanahu wa taala, selesai. Wa akkada hadzal ma'na biqaulihi qawlan. Dan ditekankan lagi oleh musannif rahimahullah, ditekankan lagi oleh penulis rahimahullah dengan kalimat qaul. Makhluk berarti yang dibacakan tadi makhluk kan? Gini. Ucapan Allah yang dilafadz kamu berarti makhluk. Ini ikhwan fillah na'azakumullah penyakit. Penyakit ahlul bid'ah untuk menggiring manusia ke dalam kesesatan mereka, mereka akan membahas sesuatu yang tidak pernah dibahas. Di zaman sahabat enggak pernah dibahas masalah lafadz. Di zaman tabi'in enggak pernah dibahas masalah lafadz. Tapi di zaman-zaman belakangan tiba-tiba dibicarakan bagaimana lafadz kita. Tidak mungkin akan membahas lafadz kecuali orang yang terfitnah dengan pemikiran bahwa Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Ketika dibantah, dibantah, dibantah, mereka tidak punya jawaban. Iya, betul. Berarti memang semuanya ucapan Allah. Yang dibacakan juga ucapan Allah. Yang dihafalkan oleh anak-anak juga ucapan Allah. Yang ditulis dalam mushaf juga ucapan Allah. Tapi mau saya tanya sekarang. Kertas ini, kertas mushaf ini makhluk bukan? Kita tidak punya jawaban lain kecuali makhluk kan? Ya jelas, namanya kertas ini makhluk. Berarti ini tulisan-tulisan ini juga makhluk kan? Ya iyalah. Berarti ayat yang ditulis ini makhluk kan? Ayo. Bingung. Mulai. Berarti itu jembatan kepada perkara-perkara yang dipahami oleh Mu'tazilah. Jembatan untuk mengatakan bahwa Quran makhluk. Jembatannya apa? Membahas lafaz, membahas tinta, membahas kertas. Udahlah, orang awam aja ngerti kalau itu adalah makhluk. Udah jangan dibahas. Sampai dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, al-lafziyah syarrun minal jahmiyah. Aliran lafziyah, bukan Abu Hanifah yang dimaksud ya. Aliran lafziyah, aliran yang membahas-bahas lafaz, itu lebih berbahaya daripada aliran-aliran jahmiyah itu sendiri. Yang terang-terangan mengatakan Quran makhluk. Kenapa dikatakan syarun minal jahmiyah? Ini dinukil dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Al-lafziyah syarun minal jahmiyah. Kenapa dikatakan syar? Jawabannya sebagaimana kita mengatakan bagaimana dengan orang kafir dan ahlul bid'ah. Mana yang lebih berbahaya? Kita akan menjawab, ini kafir tapi jelas. Sehingga tidak banyak membuat fitnah. Ini kesesatan yang sebagian mereka sudah kafir. Dalam keadaan mereka dengan syubhat-syubhat yang samar-samar banyak membuat fitnah. Maka ini lebih berbahaya daripada itu. Demikian pula sama lafziyah dengan jahmiyah. Jahmiyah terang-terangan mengatakan Allah tidak berbicara. Atau menyatakan bahwa Allah menciptakan pembicaraan. Atau mengatakan Quran ini bukan ucapan Allah. Kira-kira kalau ada orang yang berkata begitu kepada kaum muslimin, yang akan percaya berapa orang? Quran bukan ucapan Allah. Quran ngajar kamu. Kafir kamu. Iya kan? Orang-orang muslim awam akan mengatakan, mendustakannya dengan keras. Karena jelas. Kafirnya jelas. Kok Quran dikatakan bukan ucapan Allah? Allah tidak mengucapkan, tidak berbicara. Tetapi yang satu, yang lafziyah, ya memang Quran ini ucapan Allah. Tetapi yang saya maksud, lafaz ini, apa kertas ini bagaimana? Tintanya bagaimana? Huruf-hurufnya ini, alif, ba, ta'asanya bagaimana? Lafaz saya ketika baca Quran, alhamdulillah, rabbal alamin, lafaz saya bagaimana? Mulai bimbang kaum muslimin. Sampai ada yang menjawab, ya makhluk, berarti suara yang saya ucapkan tadi makhluk kan? Ya iya, berarti huruf-huruf yang keluar dari mulutmu tadi makhluk kan? Iya, berarti ayat yang kamu bacakan tadi makhluk kan? Nyampe akhirnya ke dalam Mu'tazilah dengan cara yang super halus. Sehingga kata Imam Ahmad, jangan dibahas. Jangan dibahas apa yang tidak dibahas oleh salaf. Kalau mereka menyatakan, bagaimana? Sudahlah, dari salaf tidak pernah membahas masalah itu. Tabi'in juga tidak membahas masalah itu. Kenapa kamu tiba-tiba masalah itu dibahas-bahas, dibolak-bolak, dibalik-balik, diangkat, dipermasalahkan, didiskusikan? Ngapain? Belajar saja bagaimana sholat kamu, puasa kamu, dengan ucapan Allah ini, dengan dalil-dalil Al-Quran, dan dengan ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Selesai. Iya kan? Dengan meyakini ucapan Allah kita bahas. Bagaimana ibadah kita, bagaimana akidah kita, bagaimana keyakinan kita terhadap sifat-sifat Allah. Jangan membahas apa yang tidak dibahas oleh para ulama ahlu sunnah. Demikian ikhwan ibn a'azakullahi wa'alaikum muslimin yang saya hormati. Nasallahu taufiq wa hidayah. Nasallahu ta'ala an yuthabbitana ala tawhid wa sunnah. Amin wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kithira. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan asakuruka wa atubu alaikum.